Kodaria gak ngapi, gak elek, sedoyo niku Gusti Allah gak melo-melo. Yang jadi malang gak koleng-koleng urusannya nambah. Nah, sekarang kita mau bantah mereka. Tapi kita juga bukan seperti Jabalia. Jabalia ini gak ada melu nol, wes pokoknya wayang. Terus ini wayang, cekel ke dalam, coba-coba. Kita ini kayak dalam, kita ini kayak wayang, dalam ini Gusti Allah. Apakah dicurno ke dalam, oh bahasa apa wayang itu bisa gerak kalau dilepas. Kita kalau dilepas sama Allah gak bisa gerak. Itu adalah Jabalia, ini aliran semua seperti ini. Jabarian yang itu mesti keliru. Asy'ariyin Ahlus Sunnah wal Jamaah, Mu'tazilah niki yang dipegang oleh Syiah, kemudian aliran siji mana Qadariyah niki orang-orang Batini yang lain-lain. Yang Mu'tazilah dan Qadariyah ini yang kita bahas. Nah, si Qadariyah ini kebangetan ya. Kita bahas yang ini aja. Mu'tazilah. Dia berkata takdir yang baik dari Allah, yang buruk dari kita. Kalau gitu, nek dipikir-pikir, kurang kalau panjenengan ini hebat. Bisa menentukan takdir sendiri walaupun itu gak baik. Jadi kurang panjenengan ini sayangnya Gusti Allah. Kan sama-sama bisa menentukan takdir. Mek aku takdir yang lain, Gusti Allah takdir rapi. Tapi aku doa-doa. Semua sama-sama punya peran dalam memberikan takdirnya. Menungso ini hebat, saingan. Tapi gak bisa terima sama lu sama jaman. Kok iso lu menungso, kok iso menentukan takdir Dewi. Lu masih lele. Tapi kan dia menentukan. Berarti ada kodir selain Allah. Manusia mempunyai takdirnya sendiri, menentukan takdir. Berarti mah mampu manusia itu, walaupun takdirnya jelek. Maka gak bisa diterima. Gak iso. Ngomongannya sih Qadariyah ini kiwis. Gusti Allah dicul menungso malah takdir kabeh sing apik sing elek menungso sing ngantuk. Wis. Ya ora usah ngomong elok wis gua enggak terakhir urusan. Ya. Ora tokane iki menungso. Maka enggak bisa terima. Wong yang Mu'tazilah aja enggak bisa terima apalagi yang sampai Qadariyah. Coba dipikir. Kalau takdir yang buruk itu datang dari kita. Loh, di Quran sudah dicatatkan bahwa orang yang berbuat baik itu dari Allah. Adapun kalau berbuat buruk itu dari diri sendirinya. Gul kulun min indillah. Tapi kita ngomongin supaya adab toh, supaya akhlak. Padahal hakikatnya takdir juga dari Allah yang buruk. Tapi kita jangan ngomong gitu karena kita ini harus berakhlak beradab sama Allah. Gul kulun min indillah. Tapi sebenarnya semua dari Allah. Tapi kita jangan menyalahkan. Ini jenenge ada aturan. Ayo. Firman Allah Subhanahu wa taala. Si, terus ngapal Quran di repek sih. Ini Al-Qur'an. Ya. Dalam ayat ini jelas jelas tentang bagaimana cara kita itu Allazi khalaqani fa huwa yahdini. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakanku dan dialah yang memberi hidayah kepadaku. Wa huwa allazi yut'imuni. Dialah yang memberikan kepadaku makan. Wayastini, dan dialah yang memberikan kepadaku minum. Wa ina maritu, tapi kalau aku sakit, ini kan mestinya wa ina amrodoni. Kalau Allah menyakitkan aku, wayastini, dan dialah yang menyembuhkan aku. Kalimatnya mestinya yang menyakit, tapi di sini ada fa ina maritu, kalau aku sakit. Gak pakai menyebutkan kalau Allah menyakitkan aku, membuatku sakit. Apa kok gak ngomong kalau Allah gak ngomong? Adam sama Allah. Ini salah satu dalilnya para Al-Sunnah yang mengatakan, ya mestinya kan siapa yang mau menjadikan kita sakit ini siapa? Amrodun Allah, sebagaimana sebelumnya. Tapi kita jangan ngomong amrodoni, tak pantas, tapi salahkan kepada diri kita sendiri. Fa'idhamah itu bahwa yashfi, dan dialah yang memberikan kepadaku kesehatan. Enak ulama saya ini handphone untuk anda untuk apa? Maka itu aliran seperti itu kita sudah tahu semuanya. Kita akan ahlus sunnah wal jamaah. Nanti kita akan perdalam masalah qadha dan qadar. Qadha dan qadar itu kata Syekh As-Sawi dalam syarah apa namanya Jauharul Uluhiyah. Itu karena dia modern, dia kasih contoh qadha dan qadar. Qadha dan qadar itu kalau qadha itu kayak arsiteknya, kemudian qadar itu adalah seperti kontraktornya. Jadi kalau orang itu mau bangun, sebelum bangunan ada cita di tanah digambar selengkap, ini jenisnya qadha. Qadha itu seperti itu arsitek. Ini makanya kadang-kadang pun ini bingung beda apa qadha, qadar, qadha, qadar bedanya apa sih? Ini kita mau tahu qadha itu arsitek. Jadi ketika kita membangun, semuanya itu sudah ada gambarnya kan? Bangunan sudah ada, itu qadha. Ketika realisasi pembangunannya, itu namanya qadha. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qira'atu syai'in al-Qur'an wa yusannu, dan sunnahnya setelah kita membaca surat Fatihah adalah membaca qira'atu syai'in, membaca walaupun sedikit daripada ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ini sunnah, tapi hanya di dua rakaat pertama. Dan tidak disunahkan di dua rokaat terakhir atau satu rokaat terakhir. Semua dibaca kecuali jangan membaca surat Fatihah lagi. Oke, jangan membaca, karena nanti kalau membaca Fatihah lagi seakan-akan kita mengulangi rukun dua kali. Kayak uang sembahyang sujudnya ditambahi sijimannya. Begitu juga kalau Fatihah. Kenapa kau tidak boleh Fatihah? Fatihah rukun qauli. Lah kalau setelah baca Fatihah terus baca Fatihah lagi, maka itu mengulangi rukun qauli dua kali. Padha mbok sembahyang rukuke ditambahi maneh siji. Kan sama-sama rukun. Kalau ini qauli, kalau ini fi'li, maka ulama mengatakan tidak boleh mengulangi Fatihah itu kaoleh kecuali lali. Aku mau Fatihah kok dulu, mau boleh. Tapi kalau sudah tahu terus Fatihah aku mampu mantap. Kalau di mana sebelum mantap, tak boleh. Malah itu namanya tikrar rukun, malah tak boleh hukumnya haram. Hanya saja ulama mengatakan kadangkala diperbolehkan mengulangi Fatihah, i'adatul Fatihah di sholat di beberapa tempat. Salah satunya kalau dia tidak hafal satu surat manapun kecuali Fatihah, itu boleh. Tidak hafal satu surat manapun kecuali Fatihah, maka diperbolehkan. Tahu ada lagi beberapa sunnah itu ada di Buyatul Mustasyidin, kalau nadar dan lain-lainnya. Kemudian wabah kafar surah wa qira'atu syai'in min al-Qur'an ba'da al-Fatihah ghairu al-Fatihah di surah. Dan sunnah membaca surat setelah bacaan Fatihah usai pada sholat subuh dan dua rakaat yang lain pada sholat-sholat yang lain, kecuali bagi makmum jika dia mendengar bacaan imam. Ba'dal Fatihah ghairul Fatihah di subuh, ya. Kecuali

dia mengatakan seperti itu. Sedangkan saya ingat waktu belajar fikih, memang kalau urusan doro kak doro, asana kak asana memang benar, tapi kalau urusan yang namanya pengikutan sunnah, nah itu senantiasa di rokaat yang pertama sama kedua lebih panjang pertama. Maka itu tak kita ingin guru-guru saya dulu kalau baca Fatihah yang pertama Maliki Yaumiddin, yang kedua Maliki Yaumiddin. Saya pernah Ramadan imami di satu masjid karena kebiasaan di pondok saya lagi Maliki Yaumiddin, kedua Maliki Yaumiddin. Saya ngimami waktu itu di satu masjid seperti itu. Setelah selesai, saya didatangi oleh satu orang yang mungkin istiqomah di sana, katanya, aku tenggibin kalau pada tanggal pada panjenengan monggo. Saya tadi lihat kok panjenengan Maliki Yaumiddin yang pertama, yang kedua Maliki Yaumiddin. Betul nggak, Bin? Iya betul. Loh, yang benar yang mana, Bin? Sama-sama benar. Dia saya tahu dengan Maliki Yaumiddin boleh, mah. Tapi sampai sempat ke sekolah sini. Nah, dia ya, saya katakan saya kira dua-duanya leca bisa deh sama gak boleh gitu gak masa mobil kagak ya saya pilih dua-duanya loh gak bisa boleh pilih yang pertama panjang yang kedua pendek loh kok mau ngasih. Nah coba dilihat Imam Bejuri dalam Asyik Bejunya mengatakan afdolnya takwil Umar Yaumiddin Bilula Umar. Karena apa? Karena tadi ini ada kaidah tadi yang mengatakan di sini apa tadi? Tidak hilang. Nah ini tadi disebutkan mana sih? Nah, wa takwil qiraat qiraatil ula dari kilo. Dan sunnahnya memperpanjang di qiraat rokaat yang pertama. Oh, ngoten to iki. Dadi urusan itu milik amiliki, tapi urusannya apa sunnah. Tapi memang kalau kita itu ya kata Rasulullah, ittaqu mawaqifat Tuhan. Anda itu harus bisa senantiasa menjauhi hal-hal yang bisa menjadikan tuduhan walaupun benar yang kau perbuat. Kalau ada di contoh ada yang namanya doa nazilah, kunut nazilah, biasanya di akhir sholat itu, sholat apapun walaupun maghrib, sunnah kita membaca kunut nazilah ketika yang namanya kaum muslimin mendapatkan satu ujian kayak sekarang ini. Muslimin dapat ujian di mana-mana, di Burma, dan ini kita bacakan kunut nazilah buat mereka. Para ulama sebagian mengatakan dalil kunut nazilah ini lebih kuat daripada kunut subuh. Tapi, kunut nazilah. Yang kedua, sajdatut tilawah. Sujud tilawah. Ketiga, salah satunya ini. Dan banyak lagi mungkin. Kalau orang-orang awam-awam, orang awam itu nggak tahu, mending jangan Anda lakukan. Nih, kalau kita masuk ke masjid, mau cukur nazilah, alinannya apa itu? Ini, ini, terus coba neko-neko, udah sini memang biasa ini. Nggak tahu, malah bikin fitnah. Kemudian yang kedua, tadi selain kurut nazilah, sujud tilawah, sajdah tilawah. Tengah-tengah sholat, baca surat yang di situ sunnahnya sujud, terus kita sujud, itu juga begitu. Mau sujud di rumah, apa ini? Sebaiknya mau apa ini? Ada rokok langsung sujud. Gimana ini? Nah, ini benar perkara. Jadi afdolnya, jangan melakukan hal-hal seperti itu dengan awal. Nah, contohnya apa? Caranya kita ngaji dulu. Gue sebab saya sujud di lawan, contohnya sujud di lawan ini. Di sholat, wafi khali di sholat jorong ini, ditutupi cara ini, oh jorong ini jorong ini nah. Terus habis itu pas sholat, kaget, oh ini sih mampir pelajari jadi kita harus bisa ngamalkan mensing repot itu ngamalkan itu sholat syiddatul khawf sholat sing tengah-tengah perang iku sembahyang tapi nyekel pedang ding-ding-ding subhanallah sampai Allah liman hamidah Allah Akbar nah iku juga praktekno kok praktekno di tawuran masalah Sayyidatul Khawf ya ini memang hal-hal ya seperti itu tidak mudah untuk dipraktekkan ya, seperti Al-Habib Abdurrahman Masyhur Abdurrahman Masyhur itu yang sekarang kita punya itu Mustaf Sidi Ma'alim sudah tidak perlu sebutkan lagi sama NU itu kita beliau punya itu sudah menjadi rujukan ya, menjadi rujukan yang tetap dalam ilmu fikih. Kemudian suatu saat Abdurrahman Masyhur itu kepingin ngamalno sholat gerhana bulan yang ada tiga cara, dua cara itu sama, cuma yang satu bacaannya panjang. Moconi rokaat pertama surat Al-Qur'an. Dua ini rokaatnya itu bukan kedua rokaat, setelah rukuk itu berdiri lagi moco surat itu Ali Imran Al-Maidah. Itu makroh juz. Kita masak juz, juz, menerima juz kan. Jadi itu mengatiki luruh rukuknya nanti 100 bigodrini ayat. 100 ayat itu kira yang sujud itu sama untuk wul ya tidak diperkirakan no, sebagian jam itu mari sekolah wes beliau datang di satu masjid di Tallinn beliau ngimani sholat ayo sholat gerhana bulan ayo ayo Abdurrahman Masyhur lima merek ayo ayo oh, Masya Allah tak kok rame masjid itu pol kemudian gak ada lampu yang ada itu lampu cemplok Venus lampu cemplok itu ditempel dengan siji tetap ya karena tidak kelihatan sholat Abdurrahman hafal Quran maca surat Al-Qur setelah pertama kali walatoli wakil pol disitu mana maca surat Al-Qur maca surat Al-Qur ruku satu sayang ngatek mana baca surat Fatihah lagi walau kok apa emang mari ngono baca surat ya, panjang satu juz Ali Imran kemudian sujud sujud itu dikodrimi ayat setelah duduk di antara dua sujud, sujud lagi berdiri walaupun amin ngomong dok suratnya amin kemudian ruku berdiri lagi baca walaupun amin mesti cinta ya, gue semua si jimnya suara aminnya bukan di sebelah, itu lurih setelah selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersih mekare wong siji rempel di buri di selonjol ini bisa ngomong amin terakhir ini ambil sebut dari esmol di buri setelah baca doa dipikir Abdurrahman ini Masya Allah ini wali Allah ini sabar nanti ini Allah sampai akhir yang lainnya kemana semua gak ada cuma tinggal satu ini satu-satunya Masya Allah sampai roda tulang kena kalau kau temole cemplo ini baik kula aku enak kalau nanti boleh itu emang masih lampu kuih coba aku ngelak lampu boleh emang nah ini kan zaman itu drama nasdur kayak gini komennya nanti tengah hudang nanti kenal kayak gini tobat kapok tak menubah hudang tau maka itu ada satu hal yang kadang mungkin kita nggak boleh melakukannya di hadapan orang banyak agar tidak menjadi tuhan makanya memperpanjang sholat wajib itu juga nggak boleh kayak Sayyidina Mu'ad beliau pernah suatu saat sholat itu tawalamu kemudian melapor sama Rasulullah ya Rasulullah dan akhirnya mau jadi imam tawalamu

sholat aja lo gak boleh. Makanya ulama yang mengatakan suara perempuan itu haram, dalilnya juga kuat, ya, yaitu mengatakan bahwa di Al-Quran itu suara gelang kaki yang perempuan itu gak boleh diperdengarkan laki-laki, suara gelangin, apalagi suaranya, kira-kira nih laki-laki itu lebih sahabat mana, dengar suaranya dia atau dengar suara gelang kakinya, ya pasti suaranya kan ini. Maka ulama sebagian mengatakan bahwa perempuan suaranya Allah, tapi kita di mata cari masalah hilaf mengatakan tidak, bukan aurat, asal jangan ada fitnah, yaitu dengan melekat letukan pembicaraan. Soalnya telepon suara itu masih relek gitu lah. Ulama gak kaget kalau suara itu nih, waduh, langsung dicat ketemuan, ketemu nanti subuh sekarang pun kalau ketemu, ketemu memang lambe. Tapi ya bisa buat di sini, suara itu bahaya. Coba mana yang udah lu suruh lewat ke rumah masuk suara jawabannya kan? Tapi kalau suara itu kan bahaya. Ya, maka itu saya ingatkan untuk kita semua, para istri-istri kita, jangan sekali-kali berbicara dengan laki-laki kecuali seperlunya, dan itu pun dengan gaya cara yang tidak bisa atau tidak membawa fitnah. Oke, sebagaimana tadi disebut di sini, laki-laki jahat, perempuan sunnah juga jahat, tapi di hadapan perempuan. Jadi imam makmum itu kabeh sembahyang untuk banter ini tak pokok. Mengisor sah sami. Makanya maulid-maulid di bulan maulid. Sebentar lagi ini bulan maulid, berapa hari lagi kita masuk bulan maulid, mungkin minggu depan tak sampai kita akan masuk bulan maulid. Banyak orang mengadakan maulid-maulid di rumah mereka. Saya ingatkan, saya himbau untuk para wanita di kampung-kampung, burda, diba, atau maulid apapun, jangan pakai mik kemudian ditebar suara itu di kampung-kampung ya. Maka itu pernah saya waktu ya, siapa namanya, waktu ngantarkan istrinya Habib Umar ke Palembang, kemudian dia waktu mau ceramah, orang sana nggak tahu, mikir Waterno, sampai akhirnya keluar ada yang bilang marahnya masya Allah kayak seseorang yang dilecehkan marahnya itu, sampai akhirnya ketakutan tuan rumah ini. Akhirnya mik yang di luar semua dimatikan, hanya di dalam ya, tidak boleh. Nah, makanya itu saya tidak setuju dan tidak mau mik diundang di undangan ceramah ambil wong wedok mok. Kalau mungkin nanti ceramah, setelah ceramah kedua bunyai dari mana? Bunyai ceramah dengar apa lanang mana? Untung elek Bapak Kiai. Coba bayangkan gimana lah perempuan ceramah enggak cocok ke sini, enggak tepat itu wis, mungkar itu. Siapapun kalau ada dai-dai perempuan, monggo ceramah di depan perempuan, enggak usah lagi. Wong lanang rek diceramahi wong wedok, nopo meneh ayu, ngono mriku. Ditakoni nang apa faedahe, wis pokoke aku bayu. Saya masih ingat kata guru saya Habib Masyhur waktu ngajar baru nikah. Beliau mengatakan begini, laki dengan perempuan itu bedanya ya dalam urusan fitnah ini. Al-Roju yastati an yatalada bilmar'ah minjami badaniha. Jadi laki-laki itu bisa menikmati dengan syahwatnya tubuh perempuan itu di semua badannya, mulai teko kuku, ngelok sikil, sikil itu pak, nampaknya sampai dengkul, mata, ketok motok tinggi, itu perempuan, rambut, semua, lain halnya perempuan. Kalau perempuan tidak sikil momen itu, ini sikil jarang kalau perempuan tidak tidak bisa menemani seperti itu. Makanya auratnya laki sama perempuan itu lebih sedikit ya, lebih apa, lebih berkurang laki-laki perempuan. Perempuan semua badannya aurat menurut mazhab Syafi'i dan menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Sebaliknya wajah dan tangan bukan aurat, itu mazhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, itu pun masih ada persyaratannya yang harus dipenuhi. Yes. Dibahas nanti di beberapa pertemuan yang akan datang. Yang jelas perempuan tadi itu tidak mengeraskan suara dalam sholat kecuali di hadapan perempuan, dan tidak memperdengarkan laki-laki. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa kulli salihah. Allah subhanahu wa ta'ala ya fudiyah ta'alayna wa alaikum futuhal arifin wa yufakirna wa iya'kum fitin wa yuhadidna wa iya'kum utakbir wa yadidna wa iya'kum ila sawa'i sabir wa yusufna wa iya'kum fahman nabi'in wa hifzul al-rasalim wa ilham al-adikatul mutakabin ala hadihniyam wa kullu niyatim salat hajamin adi khayri dunia wal akhirah wa alamana wa masyaitana wa ila hadratin Allah subhanahu wa ta'ala.